إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Juz Amma. Pada kesempatan sebelumnya kita telah masuk pada surat An-Naba ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya untuk kita murojaah terlebih dahulu. Naam. Siapa ini? Hah? Kenapa pada menunduk semuanya ini? Hah, antum. Siapa ini? Hah. Kum. Baca dan terjemahkan. Alladzi Naam. Taib, ijlis. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Naam. Antum. Kom. Iya, loh, kok malah nengok ke belakang? Ah. Surat An-Naba. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Please, barakallahu fiik. Siapa lagi ini? Hah? Naam. Merunduk malah kena antum. Kum. Kira-kira ingat enggak? Hadir kan kesempatan sebelumnya? Nah, di ayat yang mana yang terkandung ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Masih ingat enggak? Ayat? Ayat 4 dan apa bunyinya? Naam, ahsantum, barakallahu fiik ya. Terdapat dalam ayat yang pertama dan kelima yang terkandung di dalamnya naam tahdid wa wa'idi syadid, ancaman dan peringatan yang keras, sebagaimana yang kemarin kita nukilkan dari Ibnu Katsir rahimallahu taala, bahwasanya dalam ayat ini terkandung ancaman dan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naam lima yang sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya ini akan menjelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang begitu besar atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang begitu menakjubkan. Perkara-perkara yang sangat luar biasa, yang itu menunjukkan tentang kudratullah, kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki dari perkara-perkara yang berhubungan dengan naam hari kiamat nanti. Hal itu sebagaimana disebutkan Al-Mukatsir rahimallahu taala. Naam. Ya, thumma syara'a wa ta'ala yubayyinu 'ala qudratil 'azimah 'ala khalqil asya' al-ghoribah wal umuril 'ajibah addalati 'ala qudratihi 'ala ma yasha'u min amril ma'ad. Kemudian setelah menyebutkan ayat yang lima, ayat yang pertama dalam surat An-Naba ini, Allah Subhanahu wa taala memulai menjelaskan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Naam, dalam menciptakan segala sesuatu yang begitu menakjubkan. Perkara-perkara yang luar biasa, yang menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang Allah kehendaki terkait tentang perkara-perkara hari kiamat. Di samping juga, naam, ayat-ayat ini nanti menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya, yang mengharuskan hamba, mewajibkan hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam. Ya. Di mana beliau mengatakan thumma bayyanallahu ta'ala ni'amahu 'ala ibadihi liyuqarriru aw liyuqarriru hadhihi ni'am fayulzimuhum syukraha. Kemudian Allah menjelaskan nikmat-nikmatnya atas hambanya. Naam, untuk menetapkan, untuk menegaskan nikmat-nikmat tersebut yang kemudian mengilzamkan mereka untuk mensyukurinya. Ya, apa yang akan Allah sebutkan di ayat yang selanjutnya ini, ya, di samping tadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang kuasa Allah yang begitu agung, yang begitu besar, pun juga menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-6, alam naj'alil ardu mihada. Bukankah kami menjadikan bumi itu hamparan? Naam. Ya, Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya, untuk kemaslahatan hamba. Agar supaya mereka bisa memanfaatkan bumi tersebut, ya, sesuai pemanfaatan mereka. Apakah untuk naam tempat tinggal di mana mereka tinggal di atasnya, ataukah untuk mereka berjalan di atasnya untuk menuju suatu tempat ke tempat yang lainnya, daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Naam, dengan begitu mudahnya. Naam, ataukah untuk mereka bercocok tanam, berladang, berkebun, ya, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Naam, tidak dijadikan bumi ini, tanah ini sesuatu yang keras sehingga sulit untuk manusia mencangkul, membajak. Naam, kecuali dengan sesuatu yang sulit, ya, melakukannya. Tidak. Tidak juga Allah menjadikan bumi ini sesuatu yang lembek, ya, tanahnya lembek, lemah, naam, lunak, sehingga tidak memungkinkan untuk mereka bisa tinggal di atasnya, ya kan? Naam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Laisat bisalabah allati la yastati'una harfaha." Allah menjadikan bumi itu hamparan. Naam. Bukan sesuatu yang keras yang tidaklah mereka sanggup, naam, untuk bercocok tanam di atasnya. Ya kan? Sulit kalau tanahnya keras. Naam, tanahnya berbatu, bercadas misalnya, ya kan? Mau nyangkul ya cangkulnya sampai naam tumpul. Ya. Naam. Subhanallah. Dan juga tidak Allah jadikan lainah ruhuah, sesuatu yang lembek, sesuatu yang lunak seperti lumpur yang kemudian sulit untuk bisa menetap tinggal di atasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu sesuatu yang naam, hamparan, ya, sesuai dengan kemaslahatan mereka, sesuai dengan pemanfaatan yang mereka manfaatkan, sehingga mereka mudah apa untuk tempat tinggal, bercocok tanam, untuk berjalan. Naam, ya, bukan mihadani sesuatu yang rata, ya kan? Karena kita menyaksikan bumi, tanah itu sesuatu yang tidak rata, ya kan? Naam. Tapi sesuatu hamparan yang mudah untuk mereka manusia memanfaatkannya. Naam. Ya subhanallah. Ya. Nikmat yang begitu agung ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Allah jadikan bumi sebagai hamparan yang mereka mudah untuk mengelolanya, mudah untuk mereka memanfaatkan sesuai dengan kemaslahatan yang mereka inginkan. Naam. Wallahu ta'ala alam miswab. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Naam. Ya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menahan bumi supaya tidak bergoncang bergoyang. Naam. Dengannya, dengan gunung-gunung tersebut, Allah menjadikan bumi itu stabil. Naam. Ya, bumi itu tidak bergoyang. Ya. Karena bumi ini sebagaimana disebutkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, naam, keadaan bumi tanah ini berada di naam atas aliran air. Yang kita ketahui 2/3 dari bumi adalah air, betul ya? Nah, dan di bawahnya kita tahu banyak air-air yang ada di dalamnya. Naam. Ya. Sehingga ketika bumi seperti itu kondisinya, tentunya akan menjadikan bumi ini sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang tidak tetap. Maka dengan gunung yang Allah jadikan pasak, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menahan bumi ini supaya tidak bergoyang, tidak bergonjang, tidak bergerak. Sehingga kita merasakan bagaimana ketika ada gerakan dari gunung turun, sebagian tanah yang ada di sekitarnya pun bergoyang ketika terjadi apa? Gunung meletus misalnya, iya kan? Naam, subhanallah. Allah jadikan gunung sebagai pasak. Naam, untuk mengokohkan bumi, untuk menjadikan stabil, untuk menjadikan tetap. Ya. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana ya Allah permisalkan gunung sebagai pasak, seperti pasak terhadap ya naam kemah, patok yang digunakan untuk penguat tenda, kemah. Sehingga dengannya kemah tersebut kokoh. Iya kan? Tanpa adanya patok, pasak itu ya akan mudah kemah, tenda itu rubuh. Begitu ya? Naam. Demikian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala naam menjelaskan. Allah menjadikan gunung tersebut sebagai pasak bagi bumi. Kedudukannya seperti pasak, patok terhadap tenda atau satu kemah. Yang patok ataukah pasak untuk tenda tersebut mengokohkan naam kemah atau tenda itu, sehingga tenda itu pun menjadi kokoh. Naam. Ya. Atau ibarat pasak panjang bumi yang naam itu sebagai pasak untuk tiang, dinding, sehingga tidak mudah roboh. Begitu ya. Tukang bangunan. Naam, barakallahu fiik. Ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya gunung sebagai pasak untuk bumi, mencegah menahan bumi supaya tidak bergoyang, supaya tidak bergonjang, menjadikan bumi itu stabil, tetap. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Naam. Ma baina dzakarin wa untha. Ya. Naam, ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada kecil, ada yang besar. Naam, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, kulit merah, kulit kuning. Naam, ada yang sengsara, ada yang bahagia, ada yang kaya, ada yang miskin, dan yang lain sebagainya. Naam, dari perbedaan manusia yang kita saksikan. Naam, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah jadikan berpasang-pasangan. Naam. Maka mereka berpasang-pasangan, ya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Ya. Yang itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikannya manusia berpasang-pasangan. Naam, agar supaya naam manusia itu mereka mengambil ibrah pelajaran dari itu semuanya. Bagaimana kudratullah, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari satu unsur. Ya. Naam, unsur yang satu dari bapak yang satu menjadikan mereka bermacam-macam. Ya, berbeda-beda. Naam. Menjelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidur kalian itu subata rahatan lakum, untuk istirahat kalian. Naam. Ya. Yang dengannya tersebut menghentikan kesibukan-kesibukan aktivitas manusia, yang sekiranya kegiatan aktivitas tersebut terus dilakukan itu akan membahayakan, akan memadaratkan manusia itu sendiri. Manakala tidak ada baginya untuk waktu istirahat. Naam. Yang ada terus dan terus beraktivitas, bekerja. Naam. Bergerak, ya kan? Ya, manakala terus dilakukan berlebihan, ujung-ujungnya akan memadorotkan. Naam, membahayakan manusia itu sendiri. Lihat. Allah jadikan tidur naam untuk istirahat. Yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, qam di anin ta'ab, untuk memutus ya rasa lelah. Naam. Ya, maka tidur itu yang kok masa baqa minan ta'ab, maka tidur itu memutus sesuatu yang sebelumnya dari kelelahan keletihan yang dirasakan oleh seorang yang sebelumnya dia beraktivitas, berkegiatan, bekerja, bergerak. Wa istajiddu bil insanu nasyatan lil mustaqbal, dan dengan tidur tersebut sebagai istirahat akan memperbarui naam kondisi keadaan seorang terkait kesemangatan dia untuk beraktivitas. Dengan adanya istirahat akan memperbarui kesemangatannya untuk waktu yang berikutnya. Naam, oleh karena itu ya, kita sendiri merasakan, kita juga melihat saudara kita tatkala sebelumnya beraktivitas, kemudian dia merasakan lelah, kemudian dia beristirahat tidur, setelah itu akan kembali muncul kesemangatannya. Naam. Ya. Yang ini adalah merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan tidur sebagai istirahat untuk naam menghentikan aktivitas seorang agar supaya mengembalikan kesemangatan seseorang untuk beraktivitas di waktu yang berikutnya. Sebagaimana itu juga adalah merupakan di antara bentuk tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa btigha'ukum min fadli. dan termasuk di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari, serta kalian mencari na'am karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidur pun termasuk di antara bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'u. Yang demikian itu terdapat pandanya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka orang yang mendengarkannya. Mendengarkan ayat-ayat disertai dengan tadabbur wa ta'aqul, mentadaburi, memahami, merenungkan, memikirkan makna-maknanya. Na'am. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'am. Di samping juga Allah menjadikan tidur tersebut adalah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara." Na'am. Ya. Litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Na'am. Ya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang supaya kalian bisa beristirahat padanya. Di malam hari tidur, beristirahat. Na'am. Sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di siang hari kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian mensyukurinya. Na'am. Dan itu bagian dari kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di mana hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya, sebagian waktu, di suatu waktu manusia itu mereka beristirahat supaya mereka mengembalikan semangat mereka, memulihkan kondisi keadaan mereka yang sebelumnya penuh dengan kelelahan, keletihan, dengan istirahat, dengan tidur, memulihkan tenaganya, mengembalikan semangatnya. Na'am. Dan di sisi yang lainnya, di waktu yang lainnya, na'am, ya, manusia harus beraktivitas, na'am, melakukan kegiatan, bekerja untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Na'am. Maka tidur atau adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara rahmat Allah dan di antara bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga menunjukkan tentang kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Ya, yang semestinya seorang hamba itu mensyukuri, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang bisa beristirahat, ya. Na'am, sesuai dengan kesempatan dan waktunya. Itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Tatkala seorang kehilangan kenikmatan ini, betapa menyulitkan, betapa menyusahkan seorang, ya kan, ketika enggak bisa beristirahat. Na'am. Ya, penuh dengan kesusahan. Ya. Na'am. Barakallahu fik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidurnya kalian itu sebagai istirahat untuk memulihkan tenaga dan mengembalikan kesemangatan untuk beraktivitas di waktu yang berikutnya. Naam. Bagian dari rahmat nikmat Allah dan menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah Subhanahu wa taala, nah, menjadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Allah menjadikan malam ini terhadap bumi kedudukannya seperti pakaian. Seakan-akan bumi ini memakai malam tersebut, ya, yang kemudian malam itu ibaratnya seperti jubah bagi bumi ini. Naam. Ya, dan ini kata beliau, la ya'rifuhu tamamul ma'rifah illa man sa'ada fawqa dhilil 'arsy, dan ini tidaklah akan diketahui dengan kesempurnaan pengetahuan tentang bahwasanya malam itu ibaratnya seperti pakaian bagi bumi kecuali bagi orang ketika dia itu naik di atas ketinggian. Na'am. Tatkala naik pesawat misalnya. Ya kan? Barakallahu fik. Ya. Tatkala dia menaiki pesawat kebetulan bertepatan waktu di mana tenggelamnya matahari. Ya. Naam. Bagaimana dia menyaksikan bumi tersebut tiba-tiba gelap, tidak terlihat sedikit pun apa yang ada padanya. Naam. Ya kan? Barakallahu fiik. Seakan-akan malam itu adalah merupakan pakaian bagi bumi tersebut yang menutupinya. Ya. Pakaian kegelapan yang menutup bumi sehingga tidak akan terlihat sesuatu yang ada padanya. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Semuanya hitam, gelap, tidak terlihat. Ya. Sehingga dengan ini akan jelas kita akan memahami makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ja'alna al-laila libasa," dan kami menjadikan malam itu pakaian. Naam. Sebagaimana pakaian bagi tubuh manusia menutupi bagian tubuhnya sehingga enggak kelihatan apa yang ada di balik pakaian ini, ya kan? Maka demikian pula malam. Naam. Ya, menutupi bumi sehingga apa yang ada di dalamnya tidak kelihatan, tidak nampak, yang ada gelap. Ya, dan itu akan betul-betul kita memahami tatkala kita berada di ketinggian. Ya, yang memungkinkan kita ketika naik pesawat. Naam. Ya kan? Kita melihat ketika di bawah betul-betul gelap gulita. Naam. Barakallahu fik. Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang itu sebagai penghidupan. Ya, di mana manusia mereka hidup padanya mencari rizki. Naam. Mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan siang itu terang benderang bersinar. Sehingga begitu lapang leluasa untuk beraktivitas. Ya kan? Berbeda kalau seseorang itu melakukan aktivitas di malam hari, walaupun ada penerang, lampu, cahaya, tapi kelapangan, keleluasaan untuk melakukan aktivitas pekerjaan di malam hari itu terbatas. Naam. Iya kan? Sesuatu yang tidak leluasa untuk mengerjakannya walaupun ada lampu penerangan. Beda ketika di siang hari. Naam. Ya. Yang Allah jadikan siang tersebut terang benderang. Naam, bersinar sehingga leluasa, lapang manusia beraktivitas, bekerja, mencari rezeki untuk penghidupan mereka sesuai dengan kondisi keadaan mereka, sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, sesuai dengan derajat tenaga yang mereka punyai. Masing-masing berbeda. Naam. Ya, keahlian yang mereka miliki. Maka mereka melakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang bisanya nukang, nukang. Ya, bisanya bengkel, ya bengkel. Berdagang, berdagang. Dan yang lainnya sesuai dengan kondisi, keadaan, kemampuan yang ada pada mereka. Dan ini adalah merupakan bagian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah menjadikan siang manusia untuk mencari rezeki. Di mana Allah menjadikan siang tersebut sesuatu yang terang benderang, bersinar sehingga lapang leluasa untuk melakukannya. Naam, berbeda di malam hari yang terbatas kalaupun bisa untuk melakukan aktivitas, tidak sebagaimana ketika seorang beraktivitas di siang hari. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami menjadikan di atas kalian itu 7 langit. Sidada yang kokoh, yang kuat. Naam. Ya, Allah menjadikan ya di atas kalian, di atas kita 7 langit yang kokoh, yang kuat. Naam. Ya, Allah mensifatnya sidad. Naam, karena fi ghayatil qawiyah, langit tersebut berada pada puncak kekuatannya. Naam, wasama banainaha biaidi wa innal musin, dan langit kami menciptakannya. Naam, dengan kekuatan, dan sesungguhnya kami meluaskan langit tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ya sebagai atap untuk bumi. Allah menjadikan langit tersebut Allah hiasi dengan hiasan-hiasan bintang-bintang yang ada padanya itu manfaat bagi manusia. Naam, dari bintang-bintang tersebut ya sebagai petunjuk arah, sebagai hiasan. Dan manfaat-manfaat yang lainnya, termasuk di antara bintang-bintang tata surya tersebut adalah matahari. Naam, yang sekian banyak manfaat matahari tersebut bagi kehidupan manusia, kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna siraja wa haja." Dan kami menjadikan pelita yang sangat terang benderang, yaitu matahari. Naam. Yang padanya sekian banyak maslahah yang bisa diambil oleh makhluk hidup, manusia secara khusus, secara umum makhluk yang ada di muka bumi ini. Sekian banyak manfaat yang mereka dapatkan. Naam, dengan adanya matahari yang Allah jadikan sebagai pelita yang terang benderang tersebut, manusia bisa mereka naam ngirit terhadap harta benda mereka. Ya, enggak perlu susah payah menyalakan lampu yang mengharuskan menghabiskan biaya yang banyak. Iya kan? Barakallahu fik. Mencukupkan dengan cahaya matahari. Naam. Ya. Matahari manfaat bagi manusia sebagai penerang dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengeringkan pakaian. Enggak ada matahari susahnya, apalagi enggak ada mesin cuci untuk mengeringkan, ya kan? Berhari-hari harus menunggu keringnya pakaian tersebut. Naam, ya kalau punya banyak pakaian, kalau selembar dua lembar, kebingungan. Naam. Ya, bisa membantu matahari tersebut untuk mereka para petani. Naam, orang yang bercocok tanam. Dalam hal kesehatan bisa membantu untuk meningkatkan imun, ya kan? Masa pandemi kemarin orang yang mengalami yang mendapatkan musibah tersebut, ya untuk dianjurkan berjemur di pagi hari untuk meningkatkan imun, kekebalan tubuh. Naam, ya membantu apa pembentukan vitamin D, ya betul ya. Naam, dalam ilmu kedokteran demikian, ya kan? Bagi mereka yang naam usaha garam, ya membantu untuk usaha mereka. Naam, untuk pengawetan, ya ikan yang enggak laku terjual, ya udah dibikin ikan asin. Tanpa adanya sinar matahari juga tentunya tidak akan bisa yang demikian itu. Naam, ya membantu dalam hal tenaga listrik surya, ya yang ramah lingkungan katanya. Naam, membantu dalam proses fotosintesa bagi tumbuh-tumbuhan, ya. Naam, untuk menjadikan buah tersebut masak misalnya, dan yang sebagainya dari manfaat matahari. Ya subhanallah, begitu banyak dan begitu besar. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ya menciptakan matahari untuk kemaslahatan hambanya. Naam, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami menurunkan dari awan tersebut ya air hujan. Naam, ya yang lebat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan. Naam, ya linukhrijabi habban wa nabata, untuk mengeluarkan dengan air hujan tersebut biji-bijihan, tumbuh-tumbuhan. Naam, wa jannatin alfafa, demikian pula kebun-kebun yang lebat. Perhatikan, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya dengan Allah menciptakan matahari yang begitu terang benderang, ada sisi haroroh yang ada pada matahari tersebut. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang air hujan. Nah, yang sifat air tentunya ada sesuatu yang dia itu basah dan lembab. Ketika digabungkan antara panas dengan kelembapan, dingin bagi tumbuh-tumbuhan ini akan membantu proses pemasakan buah yang begitu sempurna. Naam, subhanallah. Di samping manfaat yang lainnya, ya dengan air hujan tersebut menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan, biji-bijian untuk kemaslahatan manusia. Demikian pula kebun-kebun yang lebat, ya, yang menakjubkan bagi pandangan manusia, menyejukkan pandangan-pandangan mereka, yang mereka bisa berteduh di bawahnya. Ya subhanallah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semuanya. Naam, untuk mengingatkan hambanya tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu besar, yang mengharuskan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang mengantarkan mereka untuk semakin dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang didapatkan, semestinya akan menjadikan semakin dekatnya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Semestinya kita itu perlu banyak mentadaburi, merenungkan, memfikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini termasuk di antara sebab yang akan menjadikan semakin bertambah imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjadikan kokohnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan suatu bab, naam, hasungan untuk mentadaburi terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk di antara sebab yang akan membantu semakin bertambah imannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin membantu untuk mengokohkan imannya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillahi taala wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.